السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله وحده لا شريك له، الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمع سبو yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersyukur, dan hanya Allah jugalah yang pantas untuk kita puji pada kesempatan ini. Setelah lama sekali, terakhir kita berjumpa 12 Maret, ya, 12 Maret 2022, jauh sebelum Ramadan. Ya, ketika itu rencana kita dua pertemuan setelahnya adalah tentang Ramadan, tetapi ada saja halangan. Ada saja halangan, dan 12 Maret itulah pertemuan kita bersama kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang terakhir sebelum Ramadan, dan tidak ada lagi pengajian-pengajian di yang kita lakukan di tempat ini setelah atau sampai datangnya bulan Ramadan, kecuali awal 10 terakhir Ramadan atau malam yang ke-22. Di malam 10 terakhir Ramadan kita berjumpa, dan setelah itu libur Idul Fitri. Dan alhamdulillah, subuh hari ini tepatnya tanggal 20 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2022, kita kembali bersama, berkumpul di salah satu rumah Allah. Semoga tidak seorang pun dari kita, baik yang berkumpul langsung di masjid ini maupun melalui media, tidak seorang pun dari kita yang diharamkan oleh Allah memperoleh apa-apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam hadisnya di mana beliau bersabda, majtama'a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, في بيت من بيوت الله, mereka membaca ayat-ayat Allah, yatluna kitab Allah. Di antara membaca ayat-ayat Allah adalah mempelajari agama Allah. Mempelajari agama Allah, karena mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW adalah mempelajari Al-Quran. Karena hadis adalah wahyu. Hadis Nabi, sunnah Nabi adalah wahyu. Sebagaimana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsu, dan tidaklah dia melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Nabi SAW, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa saya telah diberikan Al-Quran sebagai wahyu, dan juga diberikan yang sama dengan Al-Quran, yaitu wahyu sunnah. Maka mempelajari sunnah ya, merupakan pembelajaran atau usaha untuk mempelajari kitabullah. Kitabullah, karena sunnah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi yang kita baca sunnah atau hadis-hadis Nabi yang telah disepakati oleh kaum muslimin sepanjang masa kevalidan dan kesahihannya, dan bahkan sepakat para ulama bahwa kitab sahih Al-Bukhari adalah kitab yang tersahih. Ya, kitab yang dua, salah satu dari dua kitab yang tersahih setelah kitabullah. Ya, salah satu dari dua kitab yang tersahih dari setelah kitabullah Al-Quranul Karim. Meskipun mereka berbeda pendapat mana yang pertama dan mana yang kedua. Setelah mereka sepakat bahwa kedua-duanya adalah dua kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Cuma yang mereka perselisihkan adalah mana yang pertama dan mana yang kedua. Jumhur ulama bahwa yang pertama Sahihul Bukhari. Ya, dari banyak sisi mereka mendahulukan dan menjadikan Sahih Al-Imam Al-Bukhari pada urutan pertama. Kecuali ulama-ulama Naisabur. Ya, ulama-ulama Naisabur yang mendahulukan Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Sahih Al-Bukhari, terutama dari sisi pengumpulan riwayat. Imam Muslim rahimahullahu taala, kelebihannya yang tidak terkalahkan oleh Imam Bukhari adalah mengumpulkan riwayat. Satu permasalahan sekian banyak riwayat. Bahkan satu hadis saja dia bawakan beberapa riwayat tentang hadis tersebut. Kita sudah merasakannya. Kita sudah merasakan dan melihat betapa luar biasanya Imam Muslim mengumpulkan riwayat-riwayat dalam satu masalah. Dan kita sangat mendapatkan manfaat dari apa yang beliau hasilkan ini, yang beliau perbuat. Ketika kita ragu pada satu pembahasan, satu masalah di satu hadis, maka nanti akan ada riwayat-riwayat yang lain yang membukakan pemahaman kita. Karena ditambahkan dengan penjelasan yang baru atau ditafsirkan oleh riwayat yang lain, sehingga kita mudah memahami permasalahan. Sehingga tidak terlalu repot-repot Imam Nawawi untuk mensyarahkan. Walaupun syarahnya juga luar biasa, tetapi tidak panjang lebar seperti syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Bahkan ada kitab khusus menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari dalam bunyi babnya. Ya, apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari dengan bunyi bab yang ia buat. Ini yang perlu kita ketahui bahwa merupakan nikmat Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kemudahan, taufik dan bimbingan sehingga kita hadir berkumpul di tempat yang mulia untuk mempelajari apa yang memahamkan kita kepada mempelajari salah satu dari wahyu Allah, kemudian mempelajari apa yang memahamkan kita kitabullah. Kemudian wayatadarasunahu bainahum, kemudian Allah berikan janji, Nabi SAW berikan janji-janji, illa nazalat alaihi musakinah, ya, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Ini salah satu dari penafsiran hadis ini, ada yang mengatakan malaikat turun, ya, nazalat alaihi musakinah, ini maksud dengan as-sakinah malaikat. Ini penafsiran yang kedua, jadi ikut serta malaikat hadir bersama mereka yang melakukan perkumpulan tadi untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat lawannya adalah laknat, ya. laknat, laknat. Makanya syaitan yang dilaknat oleh Allah, ar-rajim, artinya adalah yang maturudun an-rahmatillah, yang dicampakkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi, menunjukkan bahwa dia bukan satu. Rahmat itu kalau dikatakan meliputi, berarti dia bukan sedikit. Karena lafaznya apa? Ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka diliputi. Jadi ada sebuah janji yang luar biasa dari kata meliputi itu, bahwa rahmat yang diturunkan oleh Allah untuk kumpulan tadi di salah satu rumah Allah adalah rahmat yang sangat banyak. Ada sebuah hadis yang juga perlu kita tambahkan. Allah SWT, Nabi SAW mengabarkan, inna lillahi mi'atu rahmah, inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ya, satu dari 100 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu diturunkan ke bumi, yang dengannya berkasih sayang, ada hubungan rahmat antara makhluk, manusia dengan manusianya, manusia dengan makhluk yang lain, sesama makhluk yang lain. Nah, itu yang satu rahmat itu. Kemudian sisanya 99 rahmat Allah simpan untuk diturunkan atau diberikan kepada makhluknya di hari kiamat nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun kata-kata meliputi dan riwayat tadi hanya satu rahmat, tetapi tetap tidak akan terbilang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, tidak akan terbilang nikmat dan kasih sayang Allah untuk makhluk-makhluknya. Jadi ini yang juga menjanjikan kita, bahwa ungkapan Nabi, mereka diliputi. Semoga rahmat yang meliputi kita itu kita dapatkan semuanya tanpa satupun yang tidak kita raih. Kemudian wahaffathumul malaika. Ini janji Nabi yang ketiga, dan mereka dinaungi oleh malaikat. Haffa yahuffu adalah menaungi dengan sayap atau menaungi dengan sesuatu untuk mengatapi, dinaungi dengan sesuatu benda. Kalau malaikat tentunya dengan sayapnya, jadi mereka mengempakkan atau mengembangkan sayapnya untuk menaungi, mengatapi, melindungi dari atas. Perumpamaan sederhananya adalah ketika seekor induk ayam berupaya untuk memberikan kehangatan atau menjaga dan melindungi anaknya, anaknya, maka dia akan memanggil dengan suara, kemudian sayapnya dikepakkannya, dikembangkannya, maka berebut-rebutan anaknya masuk ke dalam sayapnya tersebut, dan mereka merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram di dalam sayap atau di bawah sayap induknya. Begitulah mereka. Dan di dalam riwayat yang lain, bahwa mereka itu bukan satu, karena ungkapan malaikat itu menunjukkan banyak. Wahaffathumul malaika, karena malaika itu jamak, adalah kata yang artinya banyak. Jadi malaikat-malaikat. Sementara satu malaikat apa? Malakun. Malakun. Nabi SAW justru mengatakan wahaffathumul malaika, ditegaskan oleh riwayat lain bahwa malaikat tersebut sampai ke langit dunia berlapis-lapis mengepakkan sayapnya, berebut-rebut mana mereka yang lebih dekat dengan kumpulan tadi, ya. Dan sampai ke langit dunia mereka berbaris-baris mengepakkan sayap mereka masing-masing. Ini juga merupakan janji yang sangat indah dari Nabi kita Muhammad SAW, yang tentu menjadi bahan bagi kita, menjadi lecutan bagi kita untuk tidak merasa berat, untuk tidak merasa berkecil hati atau hanya biasa-biasa saja. Andai kata kita tidak mendapatkan apapun dari penyampaian yang disampaikan oleh yang memberikan kajian, melainkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, kita hadir dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan ikhlas, maka kita hanya memperoleh itu saja, itu sudah luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa. Sementara Nabi kita Muhammad SAW bersabda ketika disampaikan kepadanya bahwa yang duduk di majelis ilmu itu ada orang yang iseng-iseng saja. Ya, untuk isi-isi waktu. Nanti sebentar lagi saya keluar, ada kebetulan janji untuk sarapan bersama. Ya, meskipun waktu kajian belum selesai, dia duduk hanya sekedar untuk sampai ke waktu yang dijanjikan. Ya. Kata dan yang lain-lainnya. Para sebagian sahabat bertanya kepada Nabi dan lihat apa kata Nabi kita Muhammad SAW. Ulaika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Ulaika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang satu orang pun dari yang duduk bersama mereka tidak akan rugi. Ya. Perkumpulan itu tidak seorang pun yang duduk bersama di situ yang merugi. Walaupun keuntungannya berbeda-beda. Rugi tidak ada. Keuntungannya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan keuntungan yang subhanallah. Tidak ada yang tidak didapatkan dari keuntungan. Dari empat yang dijanjikan oleh Nabi semua dia raih. Kemudian maklumat ilmu yang disampaikan dia tangkap dan dia cerna sebaik-baiknya. Kemudian membawa keberkahan dalam kehidupannya, membuat perubahan, memperbaiki sikapnya, menambah kedekatannya kepada Allah, membuat dia semakin semangat mengajar surga. Itu yang tertinggi, tetapi di bawahnya masih banyak, ada lagi di bawahnya. Yang penting catatan kita adalah tidak ada yang rugi. Karena Nabi SAW mengatakan la yasqa bihim jalisuhum. Yang duduk bersama para penuntut ilmu tidak ada yang merugi. Nabi hanya menafikan tidak ada yang merugi, tetapi tentu keberuntungannya berbeda-beda. Ya, keberuntungannya berbeda-beda, tingkatannya, jumlahnya. Ya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah menariknya adalah وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Dan mereka itu disebut-sebut oleh Allah. Ya. Allah menyebut-nyebutnya. Kepada siapa Allah menyebut-nyebut mereka yang berkumpul tadi? Kepada makhluk yang dekat dengan dia, yaitu malaikat. Kepada penghuni langit. Allah menyebutnya, itu tujuannya membanggakan. Ya, itu lihat oleh kalian. Nah, disebutkan oleh Allah, dibanggakan oleh Allah. Andai kata yang membanggakan, ya, mungkin yang lain, mungkin tidak terlalu menarik. Misalnya disebut-sebut oleh orang lain yang tidak hadir atau orang di tempat yang lain, manusia. Mungkin tidak terlalu tertarik kita untuk mendapatkan ini. Tetapi yang menyebut-nyebutnya Khaliqus samawati wal ard, Rabbus samawati wal ard, Warahmanud dunya wal akhirah. Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Ya. Dan pemberi kasih sayang di dunia dan di akhirat kelak. Semua yang ada di dalam kehidupan dunia akhirat dari bentuk kasih sayang itu merupakan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Dia yang menyebut-nyebutnya. Sesoleh-solehnya manusia, semua dari awal manusia sampai akhir manusia, tingkat kesolehan mereka itu sampai pada puncak kesolehan dan ketakwaan, tidaklah menambah kemuliaan Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam hadis kursi. Lau anna ahadak lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a. Ini yang perlu kita sadari, bahwa kesolehan kita, kebaikan kita, ketakwaan kita, walau setinggi-tingginya kita sendiri, tidak akan menambah sedikit pun. Jangankan kita sendiri, semua manusia dari awal sampai akhir manusia, bahkan ditambah lagi dengan bangsa jin, semua mereka pada tingkat ketakwaan yang tertinggi, tak sedikit pun menambahkan kemuliaan Allah SWT. Sementara sekarang Allah membangga-bangga Ya. Allah membangga-banggakan. Nah, ini luar biasa. Dan Allah tidak membanggakan kepada manusia yang derajatnya, kepada makhluk yang derajatnya lemah, ringan, rendah, ya, tidak mulia. Yang Allah banggakan kepada malaikat yang semua mereka ahli ibadah. Semua malaikat ahli ibadah. Allah berfirman, malaikat yang mungkin dalam persepsi kita itu jahat. Apa malaikat yang dalam pandangan kita jahat? Penjaga neraka. Karena kondisi tempatnya. Walaupun tetap Allah berikan mereka sifat yang memang ganas, kasar, keras. Tetapi ternyata mereka malaikat yang mulia. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Ya. Menjaga neraka itu sebelumnya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi yang menambah panasnya, yang tetap membuat neraka itu menyala-nyala adalah manusia dan batu. Walaupun dari sekarang neraka sudah menyala-nyala, di musim panas dia semakin membara, bahkan datang suatu ketika sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis bahwa neraka itu sebagian apinya memakan sebagian yang lain. Ya. Dan mereka mengeluhkan ini kepada Allah. Api itu sendiri mengeluh kepada Allah. Ya'kulu ba'duna ba'dan. Karena kan tentu kobarannya itu kan berbeda-beda. Lihatlah kebakaran. Ada yang kecil, kemudian ada yang besar. Seakan-akan yang besar itu melalap yang kecil. Ya. Dan itu yang terjadi pada neraka jahannam. Ya'kulu ba'duna ba'dan. Ya. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa dia walaupun tidak ada penghuninya, dia tetap menyala-nyala. Ya. Dan nanti akan lebih dinyalakan oleh Allah dan dipanaskan lagi oleh Allah dengan adanya manusia dan batu di dalamnya. Waquduhan nas wal hijarah. Lalu Allah bercerita tentang penjaganya. Alaiha malaikatun ghiladun shidada. Menjaganya malaikat-malaikat yang gila, yang keras, ya. Shidad, yang kasar, dan shidad yang keras, bengis, menakutkan. Dari penampilannya saja tidak ada tampak tanda-tanda sayang, tidak memberi benar-benar berdarah dingin, ya. Tidak ada tampak raut ia menyayangi apapun. Itu bengisnya. Tetapi ternyata Allah SWT sifatkan lagi di ujung ayat. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah dalam perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka lakukan apapun yang diperintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kepatuhan mereka kepada Allah benar-benar sempurna. Ya, para malaikat. Itu yang kita anggap jahat. Ya. Ternyata mereka-mereka inilah, kepada mereka-mereka inilah Allah SWT bangga-banggakan apa yang dilakukan oleh sebagian hambanya, sebagian orang-orang yang beriman yang berkumpul di salah satu rumah Allah mempelajari agama Allah SWT. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa andai kata hadis ini tidak membuat kita bersemangat belajar agama, apalagi? Apalagi? Apakah kita menunggu ustaz-ustaz yang memang pandai berbicara? Tidak banyak. Yang pandai retorikanya luar biasa, lalu kita membeludak banyak menghadiri pengajian. Kita tunggu ustaz-ustaz yang seperti itu. Kapan kita lagi bersemangat untuk mendapatkan ilmu agama? Tidak banyak orang yang seperti ini. Itu kan adalah anugerah yang Allah berikan. Allah yang anugerah yang Allah berikan. Saya teringat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ya. Ketika dia menjabat rektor Universitas Islam Madinah. Dan semenjak itu pula lah beliau memiliki kajian, jadwal kajian di Masjid Nabawi. Itu menurut yang hadir yang ada ketika itu, yang hadir di majelisnya hanya 1-2 orang saja. Hanya 1-2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan itu sudah merupakan sunnatullah. Karena memang dari sisi penyampaian syarahnya itu hanya sederhana saja. Ya. Menjelaskan tanpa ada kata-kata, mencari kata-kata yang indah, intonasi yang luar biasa, upaya untuk menyihir orang banyak. Tidak ada perhatian, ya hanya menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu. Tetapi ilmu luar biasa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan al-qabul, ya, penerimaan pada manusia dari ilmu yang beliau sampaikan. Ilmu yang beliau sampaikan. Tetapi yang memiliki memberikan keberkahan itu orang yang muda-muda yang memiliki keahlian untuk menyihir banyak orang dan sementara ilmu tidaklah seberapa, itu kita lihat kenyataannya sekarang ini itu lebih banyak membawa kepada hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang menyimpang. Apalagi yang masih muda-muda. Ya. Yang menjadi bahan kita bukan untuk menyatakan bahwa yang seperti itu adalah tercela, sama sekali tidak. Tetapi prinsip thalabul ilmi. Ya. Apa pendorong kita untuk menuntut ilmu bukan mencari-cari yang kita enak mendengarnya. Ya, pandai dia berbicara, pandai menyusun kata. Sementara yang menyampaikan dan yang tidak seperti itu, kita tidak terlalu tertarik dan justru kita tidak ingin mencari ilmunya, maka kapan kita lagi mendapatkan ilmu sementara janji Nabi SAW sangat luar biasa. Makanya saya katakan tadi, kalau hadis ini tidak membuat kita bersemangat duduk di majelis ta'lim, di majelis ilmu, alhamdulillah pengajian di tempat ini semuanya baca kitab. Semuanya baca kitab. Tidak ada yang isinya dari awal sampai akhir bicara, ngarul ngidul, tidak tahu kemana-mana. Ada satu hadis, ada satu ayat, kemudian kata-kata dan pembicaraannya dari awal sampai akhir isinya perkataan dia. Ya. Tidak tahu kemana arah. Yang penting ada orang yang tertawa atau ada yang yang suka. Ketika nanti mereka keluar, enak pengajian hari ini. Atau pengajian tadi, ustadznya lucu sekali. Ya, lucu sekali. Nggak. Ilmu itu keberkahan dari Allah. Ya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal ikhwah, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah selalu memberikan kita kemudahan. Di masjid ini banyak pengajian. Pagi, baik pagi harinya, malam harinya. Ya. Bila mana kita tidak punya kesempatan pagi harinya, kenapa malamnya tidak? Daripada kita ngelantur kemana-mana, ya, duduk di sini tanpa ada yang kita lakukan yang berguna untuk akhirat nanti, mending kita duduk majlis yang tidak ada satu pun merugi di dalamnya. Ya, tidak ada yang merugi. Kalau di luar sana kita rugi. Rugi apa? Rugi kalau seandainya kita tidak mendapatkan manfaat di akhirat. Walaupun yang kita lakukan mubah tapi tidak tercatat. Tidak tercatat ibadah di akhirat. Rugi. Umur kita rugi, kita isi sia-sia. Tidak ada catatan kebaikan. Walaupun tidak ada catatan keburukan, tapi kebaikan tidak ada. Duduk di majelis ilmu, walaupun kita tidak dapat ilmu, kita dapat keuntungan karena kita tidak merugi. Apalagi banyak, kalau kita, waktu umur kita ini, kalau kita tidak isi dengan kebaikan dan amal saleh, maka akan mau tidak mau kita akan tergiring untuk melakukan yang tidak baik. Yang tidak baik. Ngumpul, kemudian cerita sana, cerita sini, tiba-tiba nyangkut satu nama orang. Mulailah berbicara tentang dia, apalagi dia banyak kontroversinya. Ini enak sekali majelis seperti ini. Ya, si fulan begini, mulailah. Ada yang menambahkan. Akhirnya tanpa terasa waktu berlalu, mereka sibuk mencatat. Ribah itu semakin nikmat. Mencatat. Nah ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi bila mana pagi kita tidak bisa, maka malamnya ada. Kalau kita terikat dengan pekerjaan siang, malamnya ada. Kalau malam pun kita kelelahan, sebelum berangkat kerja kita masih ada pengajian. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, bahwa memang di dunia ini kita tidak melihat apa manfaatnya, tidak mendapatkan dan tidak menyentuh langsung faedahnya. Tetapi di akhirat nanti kita butuh. Kita butuh, kita akan berbahagia dengan majlis-majlis yang kita hadir di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, taufik dan bimbingan, dan memberikan kita kesempatan untuk duduk di majlis ilmu kapanpun dan dimanapun juga, karena majlis ilmu, majlis yang tadi dijanjikan keutamaannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari penyampaian kita adalah kita semua hidup dalam sebuah kenyataan yang semua kita menyadarinya, bahwa Ramadan telah pergi. Ramadan telah pergi sudah hampir 20 hari dengan hari ini. Ya, semua kesibukan, aktivitas, ketaatan, perlombaan yang kita lakukan yang sangat membahagiakan, yang membuat kita berbahagia dengan ketaatan, ibadah, berbahagia dengan puasa, berbahagia dengan qiyam. Subhanallah. Sekarang ini kalau kita misalnya sholat di belakang imam dan imamnya membaca dua lembar, terasa berat oleh kita. Tetapi di bulan Ramadan imamnya baca lebih dari itu, ya kita siap untuk merasakannya, dan bahkan tidak sedikit dari kita yang merasa nyaman, merasa lezat, tidak pandang usia, dari yang muda-muda sampai yang tua, menikmati sholat di belakang imam dengan bacaan yang panjang. Apalagi untuk masjid ini, orang kesini pasti tahu bahwa tarawihnya 101 juz, sudah siap rakaat pertama, kedua, itu dua lembar, ya, bahkan bisa jadi lebih dari dua lembar, karena totalnya satu juz itu 10 lembar. Itu nanti yang akan dibaginya 8 rakaat. Biasanya 1, 2, 3, 4 itu panjang-panjang. Ya. Nanti 5, 6, 7, 8 pendek-pendek. Ya. Ya, sudah siap. Dan bahkan saya tahu ada orang yang sangat militan semenjak lama. Tidak ada di Pekanbaru ini salah satu juz kecuali di sini. Sampai Ramadan yang lalu, dia masih ke sini. Walaupun sudah berpuluhan tahun. Ya. Nah, itu kenikmatan ibadah. Energi yang disiapkan oleh iman. Dan keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT untuk Ramadan. Membuat kita bersemangat. Memiliki kekuatan. Ya, memiliki kekuatan. Sudahlah. Tarawih, kemudian nanti setelah pertengahan malamnya ada lagi sholat. Orang yang sudah kadung tidur bangun lagi untuk sholat, atau sudah merasa kelelahan tetap dia bersemangat untuk melakukan sholat. Karena memang 10 terakhir itu sangat dianjurkan untuk banyak sholat. Ya, banyak sholat. Tarawihnya setelah pertengahan malamnya tidak ada sedikit pun larangan. Ya. Tidak ada satu pun larangan. Nabi SAW semenjak Isya sampai sebelum sahur dia salat. Sementara kita hanya dipisahkan oleh istirahat. Antara jam 10 sampai jam 1 atau jam setengah 2, jam 2. Nabi dari awal malam sampai akhir malam, 10 malam itu, tidak sepicing pun. Sementara kita larang orang untuk salat. Ya. 10 terakhir itu Nabi tidak sepicing pun tidur. Bisa kita seperti itu? Tidak. Yang bisa kita lakukan. Ya. Kita lakukan. Nabi SAW panjang sholatnya, lama sholatnya, berdirinya lama. Kita lemah, keimanan kita lemah. Maka harus disemangatkan orang untuk beribadah, itu ada. Dan sudah. Dan alhamdulillah semangat kaum muslimin untuk melakukannya luar biasa. Itu semua sudah, tidak ada, sudah lewat waktunya. Yang menjadi catatan bagi kita semua, apakah yang semua kita lakukan tersebut diterima atau tidak. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada pengumuman, si fulan semua ibadah kamu diterima, si fulan puasa kamu 10 hari terima, 20 hari berikutnya atau 19 hari berikutnya tidak diterima. Tidak ada pengumuman itu. Tidak ada pengumuman ini yang lolos, ini yang lulus, ini yang tidak dan seterusnya, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sebagaimana yang dituntun adalah memiliki atau menanamkan dua rasa. Rasa pertama harap dengan seperti yang tadi kita sampaikan di bulan Ramadan, semangat kita luar biasa, memperbanyak ibadah ketaatan, menjaga puasa, menjaga qiyam, menjaga tilatul Quran, sedekah, zakat dan yang lain-lainnya. Sekarang ini ibadah kita dua. Yang pertama adalah harap, yaitu selalu menanamkan rasa harap yang besar di dalam kalbu kita agar Allah menerima. Karena yang menerima dan yang menolak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka salah ibadah yang indah saat ini adalah harap. Harap, terus berharap. Diiringi dengan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Teringat oleh kita nostalgia itu, indah rasa malam-malam Ramadan, indah siang hari Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Terus minta terus kepada Allah. 6 bulan generasi dahulu, awal-awal Islam, generasi saleh, terus meminta, meminta, meminta, meminta. Nyinyir minta agar Allah menerima. Ya, agar Allah menerima. Yang kedua, ibadah yang indah adalah khawatir. Cemas. Ya, cemas Allah tidak menerimanya. Harus ada rasa cemas. Dan jangan sampai ada rasa kita sudah memastikan diterima oleh Allah. Ya, memastikan. Dan dua tadi, harap dan cemas ini sebenarnya dua dari tiga rukun ibadah. Yang dijelaskan oleh para ulama. Dua dari tiga rukun ibadah. Yang satunya lagi mahabbah. Ya, mahabbah, cinta. Dan alhamdulillah rasa cinta beribadah ini, cinta kepada yang diibadati di bulan Ramadan, kita tidak akan meragukan. Ya. Seperti yang tadi kita lihat sebagian dari kenyataan betapa bersemangatnya kita melakukan ketaatan. Tetapi harap dan cemas ini akan selalu ada, harus akan selalu ada walau Ramadan sudah tidak bersama kita. Ya. Sudah pergi meninggalkan kita, harus terus ada. Berharap Allah menerimanya dan khawatir Allah menolaknya. Dan yang kedua, ya, ibadah yang kedua setelah harap dan cemas, harapnya yang membuat kita selalu meminta agar Allah menerima dan memanjatkan doa, memohon kepada Allah. Kemudian cemasnya ada, yaitu kita khawatir tidak diterima oleh Allah. Dan yang kedua adalah tetap melakukan ibadah, istiqamah. Walaupun tidak seperti yang di bulan Ramadan, puasanya tetap ada, qiyamnya tetap ada, sedekahnya tetap ada, tilawatul Qur'annya tetap ada. Karena ini yang menjadi tanda, ini yang menjadi tanda bahwa kita cinta ibadah. Tidak mungkin kita bisa lepas dari ibadah dan ketaatan. Menunjukkan bahwa kita benar-benar berbahagia atau benar-benar merasa lezat dan nikmat saat beribadah. Ya. Apalagi kata para ulama bahwa tanda atau alamat dari ibadah itu diterima oleh Allah adalah ibadah yang diterima itu mengkondisikan kita di tengah-tengah ibadah. Ibadah yang diterima itu meletakkan kita dikitari atau dikelilingi oleh ibadah. Tinggal kita comot satu-satu. Makanya mereka mengatakan, ulama, min alamati qabulil al-hasanati al-hasanatul lati ba'daha. Di antara tanda diterimanya satu kebaikan adalah kebaikan itu membawa kepada kebaikan yang lain. Menyeret kebaikan yang lain. Membawa kita ke kebaikan yang lain. Jadi, ini yang perlu kita kondisikan. Jangan putus habis. Putus habis. Puasa tidak lagi kita kenal, salat malam juga sudah kita tinggal, kemudian sedekahnya tidak ada lagi apa-apa, bacaan Qur'annya sudah tidak ada, dan seterusnya. putus habis, pergi Ramadan, pergi ibadah. Yang ada hanya sholat lima waktu saja. Nah, ini yang perlu kita jaga, dan itu sikap pasca Ramadan. Ya. Setelah Ramadan pergi, itu ibadah yang mulia. Harus kita istiqomah. Walaupun kuantitasnya, ukuran ibadahnya tidak seperti Ramadan. Ya, tidak seperti Ramadan, tetapi terus ya, puasanya seperti ini. Makanya para ulama menjelaskan di antara hikmah disyariatkannya puasa Syawal agar kita tidak serta-merta lepas dari puasa. Ya, tidak serta-merta lepas dari puasa. Habis Ramadan, habis puasa. Makanya juga ulama memakruhkan seperti pendapat Abdul Razzaq As-San'ani, Ma'mar bin Rashid dan yang lainnya. Mereka juga memakruhkan puasa Syawal itu langsung setelah hari raya. Ya, karena suasananya masih lebaran dan puasa baru satu hari kita tinggalkan. Mereka lebih menganjurkan untuk menjarakkan, untuk memberikan kesenangan kepada kita beberapa hari setelah satu bulan puasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kita bersenang-senang dengan makan dan minum. Lalu nanti, ya setelah mungkin sudah hampir habis 10 pertama atau masuk 10 kedua, kita mulai puasa. Ya, kita mulai puasa. Agar hak badan kita juga mendapatkan haknya. Ya, dan kita juga tidak terputus jauh dari ibadah puasa. Makanya jaraknya 29 hari maksimal. Ya, maaf. Jaraknya 29 kurang 6 berapa? 22 atau 23? 23. 23 22 hari karena satu hari ini raya. Jadi setelah hari raya itu maksimal kita tidak berpuasa 22 hari. Ya, karena harus ada 6 hari. Kalau kita misalnya patokkan 6 hari terakhir Syawal kita berpuasa, berarti 22 hari kita tidak berpuasa. Itu maksimal putus dari ibadah puasa. Tetapi banyak orang yang sudah memulai dari dini, dari hari yang ke-5, hari yang ke-6, bahkan hari yang ke-10 dan seterusnya. Ya. Tetapi yang lucu ya, ini kejadian kita waktu kuliah dahulu, tersisa Syawal 4 hari. Iya, 4 hari. Kemudian salah satu dari sebagian kawan-kawan menanyakan, karena mungkin kesibukan belajar, karena tidak lama setelah Idul Fitri itu kita sudah mulai belajar. Dan ini yang terkadang karena musim panas susah untuk puasa. Jadi salah satu dari sebagian kita menanyakan kepada kawannya, "Ah, sudah puasa Syawal?" Alhamdulillah. Ini sisa 4 hari. Alhamdulillah saya baru mulai satu hari. Berarti tidak 6 hari jadinya. Ya. Nah, jadi ini jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kalau kita memang patokkan untuk bersenang-senang, makan dan minum, memeriahkan, memberikan apa yang diinginkan oleh badan kita setelah satu bulan penuh tidak mendapatkannya, tentu mungkin sisa kan. Jauh dari 6 hari, lebih dari 6 hari mungkin ada halangannya. Jadi hikmah yang membuat kita hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa 6 hari bulan Syawal adalah jangan sampai kita terpisah habis dengan puasa. Makanya setelah itu ada puasa lagi walau satu hari. Ya, di bulan Zulhijjahnya ada puasa satu hari, di hari Arafah, di bulan Muharramnya ada lagi puasa, bahkan di awal-awal Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, di antara ibadah yang menjadi syiar 10 awal Zulhijjah adalah puasa. Ya. Karena memang Nabi menjelaskan amal saleh. Puasa bukankah amal saleh? Iya, maka di antara ibadah yang 10 awal Zulhijjah adalah puasa. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani al-ayyam al-ashr. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh di 10 hari ini. Maksudnya 10 hari awal Zulhijjah. Amal saleh puasa termasuk dan yang lain-lainnya. Jadi ini juga termasuk hikmah kenapa kita tidak diputus habiskan dengan ibadah puasa, karena ibadah puasa adalah ibadah yang mulia. Ya, jadi yang menjadi catatan kita tadi, jangan putus habis dari ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bacaan Al-Qur'annya jangan putus. Ya. Begitu juga puasanya, qiyam salat malamnya, sedekahnya, memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa masih ada, karena kalau toh kita pun tidak berpuasa, yang berpuasa masih banyak, kita masih punya kesempatan untuk memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa. Ya, di Masjid Nabawi itu kita cukup lama berpengalaman, hari kedua setelah hari raya, hari kedua itu tetap ada perbukaan tersedia, terutama di sab pertama, di babu salam itu sab pertama di belakang imam. Itu semenjak hari kedua Id sampai selesai Syawal tetap ada sufrah yang plastik untuk bukaan itu. Tetap ada orang menyediakan buka setiap hari. Karena mereka yang menyediakan ini yakin bahwa di sana ada orang-orang yang berpuasa semenjak hari kedua. Terus hari ketiga, hari keempat sampai selesai Syawal itu masih terbentang, masih dibentangkan untuk memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Dan itu juga bagi kita yang sebenarnya masjid-masjid yang menyediakan bukaan Ramadan, dia juga sediakan fasilitas untuk orang yang buka di puasa Syawal. Ya. Bagusnya menyediakan bukaan untuk orang puasa Syawal, karena setiap hari orang akan ada orang yang berpuasa. Dan cari kesempatan. Cari kesempatan untuk mendapatkan pahala dari, walaupun kita sudah berpuasa, kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala orang yang puasa 6 hari Syawal. Kita misalnya hari kedua sampai hari ke-8 selesai puasa 6. Apakah kita tertutup untuk mendapatkan pahala puasa 6 lagi? Jawabannya tidak. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bukaan untuk orang yang puasa 6 setiap hari. Ya, setiap hari. Berarti 24 hari ke depannya atau 23 hari ke depannya kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala puasa 6 walaupun kita sudah puasa 6. Dan bukan 1-2 pahala. Satu harinya bisa kita mendapatkan 60 atau 10 lah minimal. 10 misalnya pahala puasa 6 dari 10 orang yang kita berikan bukaan. Dan seterusnya. Nah, ini langkah-langkah, dan memang untuk pintu-pintu kebaikan ini selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang Allah tahu dia mereka ini menginginkan untuk berbuat baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan yang mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah dua poin penting, setelah tadi yang pertama adalah mencari keutamaan dengan hadir di majelis taklim yang keutamaannya sangat besar, yang penting moto kita duduk di majelis taklim tidak rugi. Walaupun keuntungan berbeda-beda. Kemudian tentang puasa Ramadan ada dua poin tadi, dan kita sedikit kembali ke pelajaran agar nanti pelajaran berikutnya ada sambungannya. Pelajaran kita adalah pembukaan dari Kitabul Witri. Kita baru mulai satu pertemuan ya, Kitabul Witri ini di dua kali, yaitu yang pertama di tanggal 5 Maret, tanggal 2 Syaban, ya, kemudian yang terakhir tanggal 12 Maret tersebut. Ya, yang tadi kita sempat sebutkan. Dan kita sudah membaca bab yang pertama, babu maja'a fil witri, bab apa yang datang dari hadis seputar witir. Ya. Witir itu apa? Witir itu dalam bahasa Arab, witir waw ta'ra. Waw ta'ra, witir, witrun. Dia artinya ganjil. Witir itu artinya ganjil. Dia bilangan, yaitu bilangan ganjil yang lawannya genap. Kalau dalam bahasa Arab, witir itu lawannya syaf'un. Shin, fa, ain. Syafa, Ya. Syaf'un. Witir itu lawannya apa? Syaf'un. Ya. Dan dia dalam pembahasan fikih itu bisa bermakna adalah bilangan yang ganjil, seperti hitungan-hitungan dalam ritual ibadah seperti membasuh wajah, ya bilangan ganjil 1, 3, membasuh tangan dan seterusnya, yaitu bilangan yang ganjil. Sementara witir dalam pembahasan sholat adalah salah satu dari jenis sholat sunnah. Ya. Witir itu adalah istilah yang diberikan kepada salah satu jenis dari sholat apa? Sholat sunat. Dan waktunya kapan? Siang hari. Nah, saya kira ngantuk juga. Yang waktunya malam hari. Waktunya malam hari. Jadi sifat sholat witir ini malam hari. Jangan nanti pas waktu asar lalu dia sholat 3 rakaat atau sholat witir yang jumlahnya tadi ganjil, ditanyakan sholat apa pak? Sholat witir. Padahal siang hari, berarti sudah menyalahi ketentuan. Karena witir ini kriteria yang paling mendasar adalah waktunya, yaitu malam hari. Jadi witir itu sholat malam hari. Yang pertama, yang tadi saya lupa, yang pertama witir itu jumlahnya ganjil. Yang kedua, waktunya malam hari. Itu istilah witir, yaitu nama salah satu dari jenis sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil, kemudian waktunya malam hari. Kapan itu di malam hari? Itu nanti akan ada pembahasan di bab-bab berikutnya. Tetapi tetap akan kita jelaskan, waktunya malam hari yaitu malam. Semenjak awal malam sampai akhir malam. Ya. Waktu witir itu malam hari. Kapan itu mulainya? Startnya adalah selesai sholat isya. Selesai sholat isya berarti sudah bermula waktu sholat witir. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu subuh. Berarti lama waktunya. Waktu sholat witir itu lama. Ya. Jumlahnya tadi adalah ganjil. Berapa ganjilnya? Ya. Minimal 1 rakaat, karena 1 ganjil. Makanya salah satu dari nama Allah adalah witir. Salah satu dari nama Allah adalah witir karena awal hitungan atau bilangan witir 1. Dan Allah Maha Esa, tunggal. Kul huwallahu ahadun. Katakan dialah Allah yang Maha 1, yaitu ganjil. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi minimal 1 rakaat, kemudian maksimal 9 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi witir itu yang penting bilangnya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Bagaimana caranya kalau 1? Ya, dia datang setelah 2 rakaat yang bukan witir. Bisa jadi 2 rakaat itu sholat ba'diyah isya. Kemudian ditutup lagi, dilakukan sholat 1 rakaat setelahnya, yang 1 itu witirnya. Yang 2-nya ba'diyah isya. Berarti kalau berarti itu dilakukan kapan? Akhir malam, pertengahan malam, atau awal malam? Awal malam. Kecuali kalau isyanya ditunda. Ya, ada. Kita sudah bahas ya. Di antara yang dituntun oleh Nabi adalah menunda pelaksanaan sholat isya itu bukan orang perorangan, tetapi di masjid berjamaah bila ditetapkan oleh penguasa. Ya. Dan kita sampaikan ketika itu tidak ada maslahatnya saat ini untuk menundanya. Ya. Karena akan memberikan dampak yang tidak baik. Ya. Apalagi kalau dikumandangkan azannya atau nampak oleh orang bahwa salat isyanya jam 10 malam. Ya. Ini yang perlu kita catat, bahwa salat witir yang 1 rakaat bila dilakukan setelah ba'diyah isya, salat 2 rakaat setelah isya, berarti di awal malam. Kemudian 3 rakaat, ini yang selalu kita lakukan di bulan Ramadan. Cara yang 3 rakaat ini bisa satu salam, yaitu rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, duduk tasyahud selesai. Salam. Dan tidak yang bila dilakukan lebih dari satu rakaat, maka dia tetap satu tasyahud. Ini catatan penting ya. Bila dilakukan witir itu lebih dari satu rakaat, berarti berapa kalau lebih dari satu rakaat? 3, 5, 7, 9, itu tetap berapa tasyahud? Satu tasyahud. Karena kalau dibuat, kalau misalnya 3, kalau dibuat 2 tasyahud, dia menyerupai salat maghrib dan tidak dibenarkan untuk salat menyerupai salat fardu. Ya, menyerupai salat fardu. Makanya yang berpendapat tarawih salat malam itu 4 rakaat, mereka tasyahudnya 1. Andai kata mereka pada rakaat kedua tasyahud, ini sebuah pelanggaran karena menyerupakan salat sunat dengan salat fardu. Kalau dia 4 rakaat kemudian rakaat kedua dia duduk tasyahud awal, kemudian rakaat keempat dia tasyahud akhir, berarti ini sebuah pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran. Makanya tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Nabi. Beliau salat 2 rakaat, kemudian nanti akan ada di riwayat yang sekarang kita pelajari bahwa Abdullah bin Umar salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, di antara 2 salam ini dia istirahat atau membutuhkan untuk mengambil sesuatu atau minum misalnya. Bahkan Nabi dalam hadis Aisyah, 2 rakaat pertama salam, kemudian lanjut lagi 2 rakaat, setelah salam yang kedua dia istirahat panjang. Seperti yang dipahami dari hadis Aisyah, shalla arba'an. Salat arba'an itu bukan berarti dia salat 1 salam. Salat 2 rakaat salam, kemudian setelah 2 salam tadi 4 rakaat dia istirahat. Ini yang menyebabkan dia dinamakan dengan tarawih. Karena tarawih itu artinya rehat, memberikan waktu untuk istirahat. Kembali kita ke salat witir tadi, dari 1, 3, 5, 7, 9 itu tetap satu salam, sama dengan satu rakaat yang kita lakukan. Kemudian waktunya tadi sudah kita jelaskan, jumlah rakaatnya sudah kita jelaskan, dan catatan yang penting, walaupun lebih dari satu rakaat tetap saja tasyahudnya satu dan satu salam. Berarti salat yang 3 seperti yang tadi, cara yang pertama salat 3 rakaat langsung. Rakaat pertama naik, rakaat kedua selesai naik lagi, rakaat ketiga baru duduk tasyahud satu-satunya kemudian salam. Atau dengan cara kedua yaitu 2 rakaat salam kemudian bangkit. Ya, salat 1 rakaat ini yang sering dilakukan. Ini bukan berarti 1 rakaat dia witirnya, tetapi 3 rakaat. 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi, takbiratul ihram lagi, kemudian 1 rakaat tambahannya, dan itu cara yang kedua. Begitu juga untuk yang 5 rakaat. Ya. Untuk yang 5 rakaat wallahu alam, saya tidak ingat sekarang ini yang 5 yang 7, yang saya ingat adalah selain dari 3 rakaat itu 5, 7, 9 itu satu salam dan tidak boleh 2 salam seperti yang 3. Karena konsekuensinya tadi susah. Ya. Kalau 5 misalnya dia maksimalnya 2 salam. Maksimalnya 2 salam. Tidak boleh lebih dari 2 salam witir ya. Kalau tahajud beda. Kalau tahajud seperti yang 8 rakaat kemudian 3. Boleh 2 rakaat sampai. Tapi yang witirnya, yang diniatkan witir, itu tidak boleh lebih dari 2 salam. Maka kalau seandainya 5 bagaimana caranya? 4 rakaat salam. Bisa jadi mungkin ya. Tetapi yang saya ketahui untuk yang 5, 7 ini 1 salam. Nah, 5 langsung salam, 7 langsung salam, 1 salam. Tidak lebih dari 1 salam. Ini yang saya ingat sekarang, walaupun kemungkinan adanya 4, 1. Kemudian 7, 6, 1. Ya. 9, 8, 1. Ya. 8 rakaat salam, kemudian tambah 1. Seperti 2 dengan 1 ketika kita salat witir 3 rakaat. Tetapi ya, yang 3 saja susah. Ya, yang 3 saja susah. untuk selesai 8 rakaat, apalagi yang satu juz itu, witirnya terasa lama sekali, berat. Ya, berat. Nah, ini yang merupakan hal yang perlu kita sadari bersama, yang tiga saja witirnya susah. Ya, apalagi kalau imam membaca al-a'la, ya, kemudian al-kafirun. Al-kafirun, tapi kalau imamnya baca tiga kul, kita senang ya. Tiga kul pendek-pendek, karena sudah satu juz sebelumnya. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita tentang nama witir, makna witir, nama istilah witir untuk sholat malam. Dan ada beberapa hadis yang sudah kita baca. Di bab pertama, hadis nomor 990, ya, menjelaskan bahwa sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Ini yang menegaskan kepada kita, menambah keyakinan kita bahwa sifat sholat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Salatul layli masna masna. Kemudian tambahannya sebagai catatan bahwa Nabi tidak menetapkan jumlah. Ya, Nabi tidak menetapkan jumlah. Walaupun dari sisi perbuatannya diceritakan oleh Aisyah tidak menambah lebih dari 11. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan dia salat 13. Ya. Bila ada berita seperti itu, para ulama mengatakan itu sepengetahuan yang menyampaikan. Ya. Makanya tidak pantas kita untuk berkeras-keras dalam masalah ini. Para ulama semenjak lama berbeda pendapat. Kenapa hari ini kita masih tetap memperbincangkan dengan tegas dan bahkan kita bersikap kepada yang lebih dari 11 bahwa itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Sementara ini sudah diperselisihkan ulama semenjak lama. Saya katakan ini khilaf mu'tabar. Perbedaan pendapat yang mu'tabar. Kita harus berlapang dada. Ya, kita harus berlapang dada. Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari setelah menukilkan sekian banyak pendapat tentang itu, ia menyimpulkan dan kesimpulannya indah. Apa katanya? Bila mana kita tidak mampu mencontoh 11 rakaatnya Nabi dengan panjangnya bacaan, karena Aisyah mengisyaratkan itu. Nabi tidak pernah menambah sholat malam itu di bulan Ramadan, di luar Ramadan dari 11 rakaat. Lalu dia mendetilkan, walaupun tetap global, dia mengatakan sholla arbaan, dia sholat 4 rakaat, ini untuk tahap pertama, karena 3 tahap, 4, 4, 3. Jadi Aisyah nampaknya dia membagi sholat Nabi itu kepada 3 tahapan. Tahap pertama sholat 4 rakaat, kemudian dia mengatakan, yang empat rakaat ini dua salam ya. Kemudian mengatakan jangan tanya bagaimana indah dan lamanya. Indah dan lamanya. Dia benar-benar menikmati setiap rakaat dengan membaca ayat-ayat Allah sebanyak-banyaknya. Makanya satu malam ada sahabat yang khawatir masuk habis waktu sahur. Khawatir habis masuk sahur. Di semenjak sholat Isya selesai. Bayangkan betapa lamanya. Kata Ibnu Hajar, bila mana kita tidak mampu mencontoh panjangnya sholat Nabi SAW, maka perbanyak rakaatnya. Jadi itu kuncinya, agar kita lebih merasa tetap memeriahkan atau memarakkan sholat malam itu sendiri. Perbanyak rakaatnya. Nah, ini yang membuat, walaupun kita tidak akan sependapat dengan itu, tetapi yang membuat membukakan celah, kita tidak terlalu berkeras-keras dalam masalah ini. Karena khilafnya mu'tabar. Ya, khilafnya mu'tabar. Jangan ambil satu pendapat kemudian pegang yang tidak bersama, yang tidak sama dan tidak sependapat kita, luar biasa. Ya, luar biasa. Kecuali yang benar-benar antara hak dan yang batil, yang benar-benar bertentangan dengan sunnah. Kemudian tanyakan kepada mereka yang berpendapat seperti ini, salat Anda berapa jam tarawihnya? Dari semenjak sholat Isya sampai jam 1 dini hari? Tanyakan. Ya. Kalau memang tetap berkeras-keras dalam masalah itu, sholatlah seperti yang lakukan Nabi SAW. Tapi tidak mungkin. Dan tidak mungkin kita membawa kaum muslimin atau mengkondisikan kaum muslimin untuk seperti ini. Yang menjadi pesan saya, ya kalau memang berpendapat demikian, ya sudah. Ya, Anda sholat seperti itu. Dan sampaikan perbedaan pendapat itu kepada kaum muslimin dan berikan Ya, siapa nanti yang berpendapat sama, ya silakan, karena ini pembahasan yang mu'tabar, perbedaan pendapatnya mu'tabar. Ya. Karena ini sudah semenjak lama. Ini yang perlu kita camkan, dan hadis yang pertama mengajarkan kita itu. Salat malam, hadis Nabi, ini Nabi yang mengatakan langsung. Salatul laili masna masna. Bahwa salat malam itu dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dan Nabi tidak menetapkan apa? Jumlah. Bahkan ujungnya kapan? Subuh. Subuh ujungnya. Nabi tidak mengatakan 11 atau sekian, tidak. Dia hanya mengatakan caranya dan ujungnya subuh. Kemudian hadis Aisyah itu kan perkataan Aisyah. Ya. Aisyah yang mengabarkan. Mana yang lebih kuat? Pernyataan Nabi yang tidak menetapkan jumlah atau pernyataan Aisyah? Itu Nabi SAW. Ini dari sini sajalah. Ya. Dari sini membuat kita terbuka cakrawala dan tidak menggiring manusia untuk suatu pendapat yang membuat yang tidak sependapat akan merasa, oh ini luar biasa. Kita tidak sependapat dengannya. Ini kembali kita ke permasalahan tadi. Kemudian hadis kedua, ini yang tadi saya maksudnya. Hadis kedua, hadis dari Nafi yang sanadnya sama dengan di atas. An-Nafi'in anna Abdullah bin Umar, tambahannya, kana yusallimu baina raq'ati wa raq'ataini fil witri hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Ini yang salah satu dari cara salat witir. Dua rakaat salam kemudian tambah satu rakaat lagi. Yang tambahan di sini adalah sempat-sempatnya Abdullah bin Umar mencuri waktu untuk mengambil sesuatu antara selesai salam dua rakaat pertama witir dengan rakaat yang berikutnya. Ya, tidak langsung berdiri, tapi dia bisa saja mengambil, melakukan perbuatan tertentu. Ini memberikan kita pelajaran, bukan tidak boleh untuk melakukan yang, misalnya kita dapat kesempatan untuk minum misalnya. Ini witir dua rakaat yang sudah salam, dan kita tinggal satu rakaat lagi. Tidak mesti kita langsung berdiri, boleh kita melakukan aktivitas yang lain dengan jangka durasi waktu yang masuk akal, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar di sini. Karena di sini terjemahannya apa? Abdullah bin Umar mengucapkan salam di antara satu rakaat dan dua rakaat pada salat witir. Berarti dua rakaat salam dia, kemudian rakaat yang tersisa satu lagi, hingga ia dapat memerintahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mengambil sesuatu yang diinginkan. Tolong ambilkan saya minum. Atau antara salam dari dua rakaat pertama dengan satu rakaat terakhir dalam salat witir, dia sempat-sempatnya melakukan atau meminta untuk diambilkan sesuatu yang ia butuhkan. Ini menunjukkan bolehnya ada pemisah antara perbuatan biasa, ya, perbuatan yang dibutuhkan, antara dua rakaat pertama witir dengan rakaat yang terakhir dengan dua salam tadi. Dan jangan lakukan bila mana satu salam. Kalau satu salam boleh? Mana boleh? Batallah solat kita. Ya. Rakaat kedua naik ke atas minta minum. Nah, dia syaratnya adalah dua salam. Kalau dua salam selesai dua rakaat pertama salam, kemudian kita boleh untuk melakukan apapun dengan kadar yang normal. Ya. Kemudian kita lanjut berdiri untuk rakaat yang terakhir. Ini tambahan dari riwayat Umar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjut ke hadis yang berikutnya yang belum juga kita baca hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kesempatan yang lain dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Oh, ini pertanyaan bagus ya. Salat witir yang tiga rakaat yang dilakukan dengan dua salam, apakah untuk rakaat yang ketiga yang memang itu dimulai dari takbiratul ihram, apakah ada doa iftitahnya? Jawabannya iya, karena dia rakaat tersendiri, ya. Ada takbiratul ihramnya dan iftitah kan bacaan yang dibaca setelah takbiratul ihram. Maka untuk rakaan yang ketiganya, bila dipisah dengan salam sebelumnya, tetap ada iftitahnya. Walaupun hukumnya tetap sunnah dan tidak berubah. Ya, tetap sunnah. Ramadan. Ya, berkurangnya kuantitas ketaatan kita ini tidak menunjukkan ibadah kita tidak terima. Karena tadi saya sudah sampaikan, yang penting istiqomah. Istiqomah walaupun sedikit. Ya, istiqomah walaupun sedikit. Ya, karena memang semangat, kesempatan, keberkahan, kemudahan di bulan Ramadan tidak akan sama dengan kalau sama tentu tidak ada keistimewaan Ramadan. Dan bahkan di bulan Ramadan itu sendiri berbeda-beda. Nabi SAW kesungguh-sungguhannya beribadah di seputar akhir dengan sebelum-sebelumnya sama? Tidak, ini saja di bulan Ramadan tidak sama, apalagi dengan bulan-bulan yang lain. Yang penting catatannya kita istiqamah di atas ibadah. Wallahu'alam. Ini pertanyaan juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati ini bertanya-tanya, di bulan Ramadan setelah sholat isya kita mau sholat tarawih, niatnya apa Ustaz? Salat tarawih kah? Salat malam kah? Atau salat tahajud? Afan Ustaz, atau masih ragu? Jazakumullahu khairan. Dia niat yang perlu kita catat baik-baik adalah keinginan dan perbuatan hati. Niat itu definisinya amalul qalbi. Ya, azmul qalbi ala asyai'i, keinginan hati, kehendak hati untuk melakukan suatu perbuatan. Maka apapun yang kita niatkan, yang penting itu adalah salat malam. Namanya saja yang berbeda-beda. Dia salat malam, qiyamul laili, mengqama Ramadan, menegakkan malam-malam Ramadan dengan salat. Dinamakan dengan tahajud, dinamakan dengan tarawih, dinamakan dengan qiyamul lail, tidak ada perbedaannya. Yang penting sholat sunat setelah isya di malam hari, di malam Ramadan. Dinamakan tarawih, dinamakan qiyam, dinamakan tahajud. Semuanya sama. Itu julukannya saja yang berbeda-beda, tetapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Itu sholat sunat di malam-malam Ramadan. Dinamakan tarawih, tadi kita sudah sebutkan, karena ada waktu jedah istirahat setelah 4 rakaat. 2 salam. Ada istirahat. Kemudian langsung tambahan 4 rakaat berikutnya, ada jedah lagi waktu istirahat, baru witir. Dan bahkan witir itu saja Abdullah bin Umar tadi masih sempatkan untuk meminta diambilkan sesuatu yang ia butuhkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia ketika membutuhkan waktu istirahat, dia panjang. Kalau tidak panjang, tidak perlu kita istirahat. Ya. Solatnya, bacaannya itu panjang, membutuhkan kita untuk istirahat. Itu yang dilakukan Nabi. Kalau bacaannya pendek-pendek, apa perlu istirahat? Tidak perlu kita istirahat. Ya. Apapun namanya, kembali kepada pertanyaan, itu tetap sholat malam di bulan Ramadan. Dinamakan tarawih, ini khusus Ramadan karena sifatnya berbeda. Khusus Ramadan sifatnya berbeda. Karena sholatnya disunnahkan dan ini sudah menjadi amalan yang turun-temurun, terus-menerus dari semenjak zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai hari ini. Menjadi amal penduduk Madinah. Tidak pernah berhenti. Salat berjamaah tarawih. Dan itu sudah ada tuntunan dari Nabi. Nabi SAW salat malam di masjid. Kemudian ikut bersamanya 3 malam berturut-turut para sahabat. Bertambah-tambah setiap malam jumlah mereka. Nabi tidak melarang. Andai kata itu merupakan bukan tuntunan. Maka Nabi dari awal sudah mengatakan. Kenapa kalian tadi malam kalian ikut salat bersama saya? Berjamaah tidak boleh. Ya, tetapi justru malam kedua Nabi juga menerima, malam ketiga Nabi juga menerima, dan 3 malam berturut-turut Nabi berjamaah salat tarawih bersama para sahabatnya. Malam keempatnya Nabi tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi. Ini dalam sejarah Ramadan nih. Sudah 9 kali Nabi Ramadan, 8 kali atau 9 kali Nabi ikut Ramadan dalam hidupnya setelah diwajibkan puasa Ramadan. Itu 1 kali kejadiannya dan 3 malam salat berjamaah. Sebelumnya Nabi salat di rumah. Ya, salat di rumah. Tetapi malam itu salat di masjid dan ikut para sahabat berjamaah dengannya, 3 malam berturut-turut, malam keempatnya Nabi tidak keluar lagi. Alasannya bukan karena tidak boleh. Bukan, Nabi mengatakan, saya tidak keluar tadi malam karena memang tidak boleh salat tarawih berjamaah. Nabi mengatakan, saya khawatir difardukan. Difardukan. Kalau seandainya difardukan, berat kalian melakukannya. Ya, berat kalian melakukannya. Berat tarawih itu. Apalagi kalau kita bukanya banyak. Ya, bukanya banyak. Berat untuk berangkat ke masjid itu. Maunya duduk di rumah, isya, kemudian pulang, bersenang-senang di rumah. Ini yang dirasakan oleh banyak kaum muslimin. Tidak merasa tarawih itu sesuatu yang menarik. Karena apalagi bacaannya panjang. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Jadi itu sebabnya dia adalah sunnah. Kemudian setelah itu Nabi tidak berjamaah lagi sampai datang masa Umar bin Khattab. Umar suatu ketika keluar di salah satu malam, kebiasaan kaum muslimin seperti sebelum-sebelumnya. Ada 2 orang berjamaah. Ini menunjukkan bahwa jamaahnya tetap ada, cuma tidak komplit, tidak semua. Ada yang 2 orang, 1 orang sholat sendiri di masjid ini. Ada yang 1 orang berimaman dengan 2, dengan 3. Di pojok yang lain ada 1 orang berimaman dengan 5, 6 orang. Akhirnya Nabi Umar bin Khattab memerintahkan semua kaum muslimin berada di belakang 1 imam. Diinstruksikan oleh Umar bin Khattab, akhirnya dilakukan pada suatu malamnya di bulan Ramadan ini. Kemudian keluar lagi. Umar tidak ikut sholat karena dia sholat sendiri di rumah seperti yang dilakukan Nabi SAW. Dilihatnya keindahan yang luar biasa. Kaum muslimin semua sholat di belakang 1 imam dan mereka semuanya khusyuk, khidmat, tenang. Muncullah perkataannya yang menjadi dalil sebagian orang untuk melegalkan bid'ah. Dia mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Betapa nikmat indahnya perbuatan bid'ah ini. Bid'ah yang dimaksud, karena dalam khilafahnya saja sebelum-sebelumnya tidak lakukan. Di masa Abu Bakar sebelumnya juga tidak melakukan. Ya. Di masa Nabi juga tidak dimarahkan Nabi. Walaupun asal tuntunan sholat berjamaah ini sudah ada. Seperti yang kita sampaikan tadi dari hadis Nabi SAW. Maka semenjak malam itu sampai hari ini, Masjid Nabawi tetap sholat tarawihnya berjamaah. Tidak pernah berhenti. Tetap sholat berjamaah. Dan sudah menjadi amalan penduduk Madinah yang menjadi salah satu pokok di mazhab Imam Malik rahimahullah. Dan mazhab Imam Syafi'i juga awal-awalnya mengambil amal penduduk Madinah itu sebagai pondasi, karena itu yang berlaku semenjak lama. Ya. Jadi kembali kita kepada intinya bahwa dinamakan tarawih tadi dan dia merupakan salah satu amalan yang disunnahkan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan berjamaah di masjid-masjid. Wabillahi taufik. Cukup? Silakan. Kenapa disimpan sampai selama itu? Padahal kita sering berjumpa. Iya. Saya tidak bisa menghubung-hubungkan itu. Apakah kita nanti kita sepedekan di muslimin kadang kita ya ada berakhlak dan tidak berakhlak, kadang kita suara kita ya ketika hadis dan asuman dibacakan kita bicara. Intinya apa? Intinya mengkritisi sebagian orang yang berbuat demikiannya. Iya. Iya. Memang dalam mengamalkan ilmu ini tentu tidak akan sempurna. Sampai yang berbicara pun banyak kekurangannya. Ya. Ini jangan menjadi pusat perhatian kita mencari kekurangan-kekurangan. Ya. Yang penting bagaimana kita bersemangat berlomba-lomba untuk mengamalkan. Ya. Kita memang belajar, ditutup belajar, dan semua kita tertuntut untuk mengamalkan. Bila nanti ada orang yang kita lihat kekurangan, ya pegang tangannya, sampaikan kepada dia. kekurangan orang itu bukan menjadi bahan bagi kita untuk mendiskreditkan atau menyalah-nyalahkan. Kekurangan itu sebagai kelebihan bagi kita untuk mendapatkan keberkahan, untuk mengajaknya, untuk mencari keutamaan majelis seperti tadi, semua kita. Makanya tidak ada yang rugi. Mereka tetap akan mendapatkan keutamaan, walaupun mungkin tidak ada faedah yang mereka dapatkan dari pengetahuan, dari maklumat yang disampaikan. Tetapi bagi kita yang mendapatkannya, sebenarnya kekurangan orang itu menjadi penyebab kelebihan kita. Kelebihan kita untuk menegakkan tanasuh, saling memberi nasihat. Ya. Kalau seandainya semuanya seperti itu, apa yang dibutuhkan oleh orang yang ingin memberikan nasihat lagi? Ya, ternyata kekurangan orang lain, maksiat dan kedurhakaan orang lain, ini sebenarnya sebagai pintu kebaikan untuk orang yang punya kelebihan. Punya kelebihan. Sampaikan kepadanya. Ini tidak baik. Kalau seandainya masalah mengangkat suara di majelis-majelis ilmu atau keluar sebelum selesai majelis ilmu, ya, kalau memang kita merasa itu sebuah kekurangan, itu sebagai kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kelebihan. Bagaimana kita mencintainya seperti kita mencintai diri kita untuk dalam mendapatkan kebaikan. Kita dapatkan kebaikan, alhamdulillah. Ya. Dan kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan yang sama, sampaikan kepadanya. Ya. Ya. Jadi yang menjadi catatan penting, jangan majelis ilmu ini mencetak kita untuk sampai ke titik merasa sempurna. Tidak ada. Semua kita sama. Semua kita punya kekurangan. Ya, semua kita punya kekurangan. Jadi ilmu ini sebenarnya mendidik kita untuk bisa menjadikan kekurangan lain itu sebagai kesempatan kita untuk mendapatkan keutamaan dari Allah dengan menasihatinya. Makanya agama ini tegak di atas nasihat. Kalau semuanya sempurna, semuanya sama tingkat keimanan ketakwaannya, tidak ada nasihat. Tidak ada nasihat. Tetapi karena lantaran banyaknya perbedaan, ya, perbedaan dalam beramal, semangat beribadah, banyaknya pelanggaran, ini yang membuat agama ini tegak, karena akan tegak pula nasihat. Jadi bila mana seperti yang disampaikan tadi, maka kita nasihat, sampaikan nasihat. Dan bukan berarti orang yang seperti itu jauh di bawah kita kekurangannya atau tidak punya kelebihan seperti kita, tidak. Bila mana dari sisi itu dia punya kekurangan, di sisi yang lain dia punya banyak kelebihan dari kita. Ya. Dalam masalah berinfaknya, dalam sholat sunnah di rumahnya. Kita tidak tahu ibadah kita masing-masing, tidak tahu. Apalagi ibadah yang memang tersembunyi dalam dada. Bersihnya hati kita dari kebencian kepada setiap muslim. Ini luar biasa. Ini tidak ada yang tahu. Dan ibadah ini bukan ibadah zahir saja. Ibadah batin. Dan ibadah batin ini yang paling prinsip. Makanya para generasi dahulu memperhatikan ibadah batin ini lebih besar daripada perhatian mereka kepada amal zahir. Seperti kisah Abdullah bin Amr bin As yang Nabi memberitakan ada seorang pemuda yang termasuk penghuni surga. Ternyata ibadahnya tidaklah melebihi yang lain dalam masalah ibadah zahir, tetapi ibadah qalbu. Nah, ini yang juga harus menjadi catatan kita. Kekurangan orang dari amal zahir jangan membuat kita memandang sinis terlalu keras, ya, memandang remeh, merendahkan, ya. Bisa jadi kekurangan itu penyebab kita dapat kesempatan untuk berpahala. Ini yang perlu dicatat baik-baik. Kalaupun memang seperti itu, kita imbau semuanya untuk bersemangat melakukan ketaatan. Adapun menaikkan suara, ya, ini adab yang perlu kita sampaikan, apalagi ketika dibacakan hadis-hadis Nabi, mengeraskan suara sementara hadis Nabi tidak didengar. Ini kurang pemuliaannya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Allah berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli bil kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum." Ancaman Allah-nya adalah terhapus amal kebaikan kita lantaran itu. Ini menunjukkan bahwa dia sangat sangat vital, sangat sangat tegas, ya, sangat prinsip untuk menjaga suara di hadapan suara Nabi. Dan termasuk hadis Nabi, Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala, dan salah satu majlis yang majlis hadis, yaitu membacakan hadis Nabi agar dihafal oleh para penuntut ilmu hadis atau pengumpul-pengumpul hadis. Ketika dia hendak membaca, terdengar olehnya suara gaduh, ya, di majelisnya, ya, majelisnya. Maka dia panggil yang membuat suara gaduh, suruhnya keluar. Disuruhnya keluar. Ini pemuliaan para ulama kepada hadis-hadis Nabi SAW, dan ini mungkin menjadi tuntunan, menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik, bimbingan, petunjuk, dan selalu dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah untuk kita semua, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan kecilkan saudara kita. Mereka bisa jadi lebih baik daripada kita dengan amalan yang kita tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baik, tidak lebih utama. Ya, karena banyak yang harus di, banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan, tidak terlalu mentadabur, bacaannya cepat-cepat. Jadi banyak hal-hal yang melanggar lakukan. Kita bukan tidak mengatakan melarang. Tidak lebih utama. Yang utamanya sesuai tuntunan Nabi.